Jangan kasih semua pengabak terus Gusti mengangkat tapi kalian kami kahen Gusti. Aisyah merusuh-rusuh dia ngomong deh. Supados tereh. Tereh naon? Tereh gajihan. Calukan patu-batur. Boros bis. Beres bos dan boros bis. Oh iya hilap. Karusuh teing siapa jadi gitu. Tenang bis. Tenang bos nih tenang bos. Hey, my brother, everybody. Naon? Come here. Naon, come here, teh. Let's go. Jangan lalarti. Come on. Komo eta. Kesindang, iye. Hey, gitu. Kadi, Aji. Duk. Terobolang. Kau tara balik. Ayo ngomong salah wae nah nya. Nah nya nah nya nah nya nah nya nah nya nah. Si anjing. Sugan teu moal nyusul. Aduh, mana ditinggalkeun ku elep teh si goblok ieu. Alah, aing. Dari nama hayang tenang, hirup teh aing. Datang sieu mah asam lambung naik deuk deui. Mau balik aja kah? Kunaon. Hah? Kunaon. Kunaon aja, tiba hula kapan apa, budeg aja deh. Wating cager. Ah, tapi kak kiamat kemau cager-cager. Celina di beton juga belum. Iya. Ayolah, ketika aing nanya, sahanu maut aja. Klasik aja, jete. Bapak maneh maut, ubaran ku tutut. Hakan tutut yang balong naku sia. Wah, geraja tepuk, gera. Budek juga belum. Itu yang resep aja, jadi. Yang akan semua pangabak tos Gusti, diterima. Bulan tuh, cekain, oke. Cekain nge budek aja. Gusti tong dijawab bercuma kacape-capek mending meser obeng geraon obeng rojok cerita tuan yang akan semua pangabak terus Gusti ay ay ditarima sedih no no no iya aduh kata minta tolong kain geranya minta tolong geranya segede-gede kain geranya. Hah? Acan goblok gila tuh. Kekarek gedek cita gue mah. Gerade tempok ya. Ayo. Aku menunggumu. Ayo gerade tuh. Tinggal itu si. Tuh si gaji. Gerade ayo lihat. Jangan sungkan-sungkan. Ayo. Ya. Cek aing kayaknya kawan. Sok lalajo na YouTube. Aing teh apa tuh lu waduh jik sungut siap bau bangke sungut siap bau bangke alhamdulillah tersangka iraha nah wajik jo iraha we lain iraha sungut siap bau bangke bagja ka urang mana kawina aje. Eueuh nu kawin aji. Sungut sia bau bangke. Oh, ka urang bojong. Cai atuh ngadukung di SIM abdi. Iraha kawinna? Eueuh nu kawin. Saminggu deui. Cai atuh geura dilulur atuh. Upami bade nikah mah dipingit dilulur. Dilulurna teh ku sari bangkuang. Aing ge nyaho. Dilulur mah ku sari bangkuang is sanesku oli sari bangkuang ku oli mah sanes dilulur atuh eta mah kacilakaan. Aing ge nyaho anjing. Lain urusan dilulur eueuh nu kawin. Ih. Komo oli rema. Hayang pakem sieun hirup. Mina-mina teuing. Insyaallah abdi ge bakal kasumping ka itu alhamdulillah. Nya iraha bulan maduna? Eueuh nu kawin. Eueuh nu bulan madu. Cungut sia bau bangke. Nah, batu mah bulan madu teh ka Bali, ka Pangandaran, ka Lombok. Nah, bulan madu teh ka Oyo. Adik. Atuh Oyo mah murah merintih. Eueuh nu kawin anjing, eueuh nu kawin kumaha sia anjing. Insyaallah. Abdi ge bade ka itu. Nek bulan cumuhun sareng pasti sareng naonana ngangge batik cai abdi tuh ngangge batik abdi geunjing dudungannya tuh cek dudung geunjingnya batik kumaha batik polos di mana cik aya batik polos teh aya batik wacolakan teh polos teh kudu make batik naonana teh kudu make batik insyaallah lan cumuhun. Tuh dunungan ge bade jajap ka itu ulah hari naonana. Oh pasti kaul atuh abdi oge. Kaul da saeutik geutikeun abdi ge tiasa ngalagu nya abdi ge boga hape abdi ge ngan nyari hate hape abdi mah. Ongko anyar hape teh tapi eueuh soraan. Hape abdi mah nya aing geter mah geter ngan didengge teh eueuh soraan. Lain urusan hape na ceulina jing. Eta kitu sidang dosen ku abdi hape na mah. Nya lain hape celisia celisia mengpet naonana celisan maneh mengpet ih nama mawa punana hape punanak masyaallah da teu dibeubeutkeun ku punanak mah henteu da teu ngarungsa punanak mah ieu hape nya kitu meuli motor abdi teh meuli motor motorna mah alus anyar keneh diplastikan keneh nya ngan teu hirup-hirup aing maju mah maju ngan teu hirup klaksona ku abdi pencet-pencet teu disada-sada. Nya kenapa teu jempling? Eta kitu motor silent teh kitu. Lain motor silent anjing. Celisia bonge anjing. Cumuhun eta kitu abdi parantos ka bengkel. Nya bengkel teh kudu jujurian. Nyeri hate atuh. Nya nyeri hate disangka budeg. Lain disangka emang budeg anjing. Sia teh budeg. Naonana? Budeg. Ngahina teh jelema teh ngamarukeun haji mah di budeg cenah. Padahal mah urang mah teh budeg nya. Nya. Lain tuh sakitu nong torengna maneh teh nanya ka kadenge. Sakitu tarik da tuh dudungan ge kadenge. Kaya tuh hiji-hiji abdi leuwih eueuh nu ngomong anjing teh. Diuk diuk diuk anjing. Bulan teu ngomong. Tepi noda maji si mabdi nyangakeun si mah pangabaktos. Kahunyuk panjenengan Gusti Prabu. Mugia katampi kalayan kabingahan. Ngejangnya mugia salira leah manah nampi pebakti ti kula itu kaayaan nana puja stuti sampean tak terima kumaha diterima haturan hun kana kasihanana salira tos nampi pembakti abdi. Mugia kasihan salira dibales ku nu murbeng alam. Dibales ku nu maha suci. Salira janten jami anu saleh tur salehah. Mudah-mudahan sakinah mawadah sareng warahmah. Sami-sami. Kumaha? Sami-sami. Oh kitu. Heeh. Atuh ieu teh aya pikeureusan naon salira dina waktu ayeuna salira nyata ngaging silingi sadayana. Sadayana paratus karing mungkulung kok karonyok. Tokar keliung tali untung. Isya kamu nak karep itu kumaha. Eta mengening tangi rucing. Tayo kotok dina gantar diriung kuadi butuh. Wayahna ayeuna urang init kana gara Amarta. Bade naon ieu teh? Nya eta urang maling hiji awewe anu ngaranna Dewi Utari. Utari? Iya. Ongko pergi wati ta eta poho aing. Pergi wati aing poho. Wajare aing. Da siang raja wae atuh da. Oh pergi wati iya. Oh sae mangga aing pergi wati teh anakna Arjuna. Oh putrana Arjuna. Oh sae atuh Gusti da teh mageulis di mana salira penak sareng Dewi Pergiwati? Manehna sok live IG. Sok live TikTok. Oh kitu nya. Sok live jeung Bunda Kurla. Disawer ku kaula teh ku kapal, ku maung. Sae. Mohon da kapungkur mah Gusti lamun hayang ningali istri teh ngangge ieu geuning ngangge potret. Nya ini merina IG. Baheula mah abdi keur babogohan make foto. Nya make foto baheula mah abdi ngirimkeun foto ka itu ka bogo. Babogo oge ka abdi ngirimkeun foto. Ari teh cecekel ku abdi fotona teh dibuka foto nini na Gusti mun sedih. Nya baheula mah pan babogohan teh lamun kana foto teh geuningan aya laguna. Lagu daun. Potret manehna nu kumaha? Potret manehna nu katampa minggu kamari di pikuraan disimpen di hade-hade. Batur dina simpe, aduh indah mepaisan teman hati. Potret manehna, potret manehna ditilik di sidik-sidik ditetep di bulak balik. Ku manis bae. Gusti nepi ka nyeleket kena hate kieu. Itu Gusti adi bobogohan di kitu we dina potret. Nya nepi ka baseu perut teh di siuman. Nya nepi ka ledeh ku abdi teh potret teh Gusti. Dilaminating eta potret teh. Aya nama dina HP we gampang gusinya. Ye. Firbendra. Yeuh. Barang nu joena imba wacana karesan aya jurut talungtik anu bakal laporan. Pangapunten, Bulan. Saha? Ya abdi. Sama. Saha? Abdi Bulan mangga. Diterima. Sanjeun. Upami di percantan mana me abdi Adi Chandra. Adi Chandra. Ya. Rekaun. Abdi pagawean saraku juru talungtik. Juru talungtik. Ya. Itu kulaan juru masak kongko. Masak naon? Bala-bala. Ya gitu. Ngaduh alpamet. Aya laporan naon? Mun dilakon aya jelema tiluan Gusti anu ciduga. Aya jelema tiluan. Sumuhun, Bulan. Ulah mana? Ari ditu. Saha? Duka. Ulah mana? Ari ditu aya jelema tiluan Gusti ku abdi ditalungtik anu hiji istri anu dua lalaki. Anu dua mah geragah istri sareng pamegat. Tuluy. Nu hiji deui mah jigana pangawalna Gusti. Cik tempoh kuanyun. Ku abdi paling kurang tinggali ku abdinya, so. Kurang tempoh. Allahu Akbar, wesh. Oh shit, ku mama tak ada dede. Weh, pan abdi mah jeru talunti, kulan. Abdi mah salah janti ke deketan, abdi ningali kutu di jeru ubuk, bisa buka tempoh ku itu. Kutu kormeng bal, ajik dah. Di jum. Ya, oh iya ulang tinggal ulang cai. Ayo, tinggal.